ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم. الحمد لله telah kita ketahui bersama pada pertemuan sebelumnya bagaimana prinsip ahlu sunnah wal jamaah pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam memahami al-iman, memahami masalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya azami Allah wa iyakum, definisi al-iman inda ahli sunnah wal jamaah adalah qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bil 'isyan. Keimanan adalah ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dalam hati dan amalan menggunakan anggota badan bisa bertambah dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan berkurang dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan telah kita paparkan di sana ketika azani Allah wa iyakum beberapa dalil yang menguatkan definisi yang dibawakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Maka di sini kami ketika azani Allah wa iyakum dikatakan oleh al-imam al-muzani rahimahullah, والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون, dan kaum mukminin mereka bertingkat-tingkat dalam keimanannya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Fatir ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga tingkatan di kalangan kaum mukminin. Tiga tingkatan di kalangan kaum mukminin dalam mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menurunkan, memberikan Alkitab kepada hamba-hamba yang kami pilih, kata Allah azza wa jalla. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ada di antara mereka yang menzalimi dirinya sendiri. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, ada pula di antara mereka yang pertengahan. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, ada pula di antara mereka yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ, dan itulah keutamaan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini sanifatina azani Allah wa iyakum, surat Fatir ayat yang ke-32, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-mu'minun ala thalathi tabaqat, kaum mukminin mereka berada pada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yasanifatina azani Allah wa iyakum, tingkatan tertinggi adalah sabitun bil khairat, hamba-hamba yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Hamba-hamba yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Siapakah mereka yukhannidina azami Allah wa iyakum? Mereka adalah alladzina yu'adzuna al-wajibat wal-mustahabat. Mereka adalah hamba-hamba yang menunaikan semua kewajiban dan melaksanakan amalan-amalan yang mustahab, amalan-amalan yang sunnah. Ibadah-ibadah wajib mereka tunaikan, kemudian mereka lengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. وَيَتْرُكُونَ النَّوَاهِي مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ. Di samping itu mereka meninggalkan semua bentuk keharaman dan hal-hal yang makruh. Nah, yang wajib dilaksanakan dihiasi dengan ibadah-ibadah sunnah, kemudian hal-hal yang haram ditinggalkan, demikian pula hal-hal yang sifatnya makruh juga mereka tinggalkan di sana begini azani Allahu wa iyyakum. Bahkan mereka yang berdina azani Allah wa iyyakum yatrukuna ba'd al-mubahat, menghindari sebagian perkara-perkara yang mubah yang menyibukkan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi yang berdina azani Allah wa iyyakum, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, melaksanakan semua ibadah yang wajib dilengkapi dengan ibadah yang sunnah, meninggalkan hal-hal yang haram, kemudian perkara-perkara yang makruh, bahkan perkara-perkara yang sifatnya mubah, bukan ibadahnya azani Allah wa iyyakum, dihindari manakala menghalangi dirinya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, al-muttasidun, hamba-hamba yang pertengahan. Hamba-hamba yang pertengahan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum muttasidun, ada di antara mereka yang pertengahan. Apa maksudnya? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, humul ladzina yu'adduna al-wajibat wa yatrukuna al-muharramat. Mereka adalah hamba-hamba yang melaksanakan ibadah-ibadah wajib saja dan meninggalkan hal-hal yang haram. Wala yaziduna ala dzalik, dan tidak menambah dari hal itu sanibatina azami Allahu wa iyyaku. Pertengahan. Ibadah yang wajib betul-betul dia tunaikan, namun masalah yang sunnah belum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Salat yang wajib betul-betul dia jaga, diperhatikan, kita diberi azami Allahu wa iyyakum. Tapi untuk masalah salat-salat yang sunnah, ya, tidak sebagaimana dia dalam melaksanakan ibadah yang wajib. Pertengahan. Di samping melaksanakan ibadah yang wajib, dia meninggalkan hal-hal yang haram. Yang haram dia jauhi, jelas. Nah, adapun perkara yang makruh terkadang dia lakukan, demikian pula hal-hal sifatnya mubah yang sekali tempo melalaikan dia dari beribadah atau mentaati Allah Subhanahu wa taala, masih dia kerjakan. Nah, pertengahan. Kemudian yang ketiga, yusallibina azani Allah wa iyyakum, tingkatan yang terendah dari tingkatan yang ada di kalangan kaum mukminin adalah zalimun li nafsihi, hamba-hamba yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, hamba-hamba yang menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahum la yu'adduna al-wajibat ala wajhil kamal. Mereka adalah hamba-hamba yang kurang sempurna dalam menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib saja kurang sempurna, apalagi ibadah yang sunnah. Wa yaqa'una fi ba'dil muharramat, dan masih terjatuh dalam sebagian hal-hal yang haram. Nah, ini hamba yang zalimun li nafsih, sejadinya menzalimi dirinya sendiri. Karena kalau tidak segera dia hentikan lisani berzina, azani Allahu wa iyyakum, nanti di yaumul qiyamah dia akan mendapatkan balasan timbal dari apa yang dia kerjakan, wala iyyadz billah. Salat lima waktunya, ya kadang lengkap, kadang enggak. Ya, kalau lagi semangat, datang bulan Ramadan, masya Allah. Ya, salat lima waktu, tidak ada satu pun yang tertinggal. Semangat ketika bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan berlalu, hilang pula semangatnya. Nah, subuh dipemandangkan di sana betina azani Allah wa iyyakum, masih larut dalam mimpinya. Ya, malas kena air. Ketika zuhur, kami begini azani Allah wa iyyakum. Ya, berat bagi dirinya untuk meninggalkan pekerjaan yang sedang asyik dia lakukan. Ya, tanggung kalian asar. Nah, ketika tidak tiba asar, kami begini azani Allah wa iyyakum, capek. Ya, nah, capek, ya rebahan dulu, istirahat sebentar, refreshing dulu, yang senang dengan olahraga main bola dulu, atau main voli, walau main badminton dan semisalnya, baru sholat maghrib dia lakukan. Seger, bukan di sini, azan ya Allah, wa iyyakum. Sepulang dari sholat maghrib, mampir di warung, ketika dikumandangkan sholat isya, tanggung. Ya. Nah, asyik ngobrol di warung, lupa dengan sholat isyanya. Nah, jadi sehari cuma maghrib tok yang dia laksanakan di sana sini. Azani Allahu wa iyyakum. Nah, selawat wa salam. Nah, ini tingkatan yang ketiga di sana sini. Azani Allahu wa iyyakum. Ada tiga tingkatan. Tergantung kita melihat diri kita di sana sini. Azani Allahu wa iyyakum termasuk tingkatan yang mana? Apakah termasuk hamba-hamba yang sabitun bil khairat, berlomba-lomba semangat dalam melaksanakan amal kebaikan, atau masih dalam taraf pertengahan, ataukah justru termasuk hamba-hamba yang mendzalimi diri kita, yakni bidzina azani Allahu wa iyyakum. Salah satu bahan muhasabatun nafs, koreksi diri kita, yakni bidzina azani Allahu wa iyyakum. Wa bi salihil a'mali hum mutajadiduna, dan mereka berbeda-beda dalam melaksanakan amal yang salah. Nah, tergantung dengan tingkatan imannya tadi. Sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum. Dan perbedaan yang ada di kalangan kaum mukminin dalam melaksanakan amal-amal salah yang mereka kerjakan, sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum, tergantung pada tiga perkara. Yang pertama, ala qadri ikhlasihim, tergantung dengan keikhlasannya dalam melaksanakan ibadah tersebut. Satu amalan sama-sama dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sebab yang pertama tergantung dengan keikhlasannya, yakni bidzina azami Allah wa iyyakum. Nah, dalilnya yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "La tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa wallahi nafsi biyadi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kata Rasulullah alaihi wasallam, janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian, di antara generasi sesudah para sahabat, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Ya, gak cukup sekilo, dua kilo. Ya, emas sebesar gunung Uhud. Masya Allah. Mungkin itu hasil tambangnya smelting. Emas sebesar gunung Uhud. Ya, sekedar tembaga. Emas sebesar gunung Uhud. Dia infakkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Tidak sebanding, tidak bisa menandingi satu mud yang dikeluarkan oleh para sahabat, tidak pula setengahnya. Satu mulut itu disana berdina azani Allah wa iyyakum sepenuh. Dua telapak tangan laki-laki dewasa. Sekian. Yang penuh. Nah ini namanya satu mulut. Satu mulut kurma yang dikeluarkan oleh para sahabat. Jauh lebih utama. Dari emas sebesar gunung Uhud. Yang dikeluarkan oleh generasi sesudah mereka. Kenapa demikian disana berdina azani Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh para ulama, di antaranya Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Si'di rahimahullahu ta'ala, dikarenakan keikhlasan yang ada di kalangan para sahabat yang tidak bisa ditandingi oleh generasi sesudah mereka. Nah, kalau generasi kita yang berdina azani Allah wa iyyakum, ya, seringkalinya banyak ternodai. Ya, dengan niatan-niatan tambahan yang merupakan was-was tipu daya dari syaitan, la'anallah. Tidak mungkin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama misalkan dalam bab sedekah, ya. Tidak mungkin ikhlas ketika mengeluarkan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan-tambahan yang lainnya yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, kalau secara zahir kita enggak bisa menghukumi fulan muslim, fulan ikhlas, fulan riya. Enggak bisa ya ini bidina azani Allah wa iyyakum. Tapi coba kita cek diri kita sendiri, ini bidina azani Allah wa iyyakum. Sangat sulit ketika kita mengeluarkan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala betul-betul murni karena Allah azza wa jalla. Seringkalinya ya, ada bisikan-bisikan dari syaitan la'anallah yang menodai niatan kita yang suci dalam mengeluarkan infak dan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membedakan ya antara para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in dengan generasi sesudah mereka. Walaupun amalannya sama. Ya. Demikian pula amalan besar yang saat ini kita lakukan di kalimatina ajani Allah wa iyyakum. Talabul ilmi syar'i. Menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu fihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sahala Allahu lahu fihi tariqan ila al-jannah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Ya. Satu majelis ini tadi berdina azani Allah wa iyyakum secara zahir sama-sama melaksanakan satu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun balasannya, pahalanya di sisi Allah azza wa jalla bertingkat-tingkat, berbeda-beda sesuai dengan niatan dan keikhlasan diri kita masing-masing tadi berdina azani Allah wa iyyakum dalam melaksanakannya. Kalau kita datang ke majlis yang mulia ini, kami berdina azani Allah wa iyyakum, karena ikhlas, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah azza wa jalla. Tapi kalau kita datang di kami berdina azani Allah wa iyyakum ke majlis ini, bukan dikarenakan menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar formalitas. Ya, enggak enak kalau enggak dilihat ustaznya. Ya, atau enggak enak kalau dilihat Pak Fulan Ibnu Alam. Ya, selaku apa namanya? Yang punya gagasan untuk diadakan kajian taklim di masjid yang mulia ini, masa termasuk panitia enggak nongol. Nah, atau niatan-niatan yang lainnya yang kami berdina azani Allah wa iyyakum, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatannya dan masing-masing orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang lebih mengenaskan kami berdina azani Allah wa iyyakum, tatkala kita datang ke majlis ilmu ini, majlis yang mulia ini, untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Riya ingin mendapatkan pujian dari manusia, tidak ada niatan ikhlas sedikit pun dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengancam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, awwal man tusa'aru bihim an-nar salasa, ada tiga golongan umat manusia yang pertama kali diazab di dalam neraka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di antaranya wa alimun, dalam riwayat yang lain wa rasulun, dan seorang laki-laki yang dulunya ta'allam al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, mengajarkan kepada orang lain. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ama 'amilta fiha?" Apa yang engkau niatkan dalam amalanmu tadi? Kata laki-laki tadi, "Sanibtina 'azami Allah wa iyyakum qara'tu al-Qur'ana fika, aqlu majal Qur'an karnamu ya Allah." Wa ta'allam wa ta'allamtu ilma fika, aku mempelajari ilmu karenamu ya Allah. Wa 'allamtuhu an-nas fika, aku ajarkan ilmu, aku sebarkan ilmu di tengah-tengah umat manusia karenamu ya Allah. Namun Allah azza wa jalla Maha tahu. Allah berfirman di hadapannya, "Kadzabta, dusta engkau. Bal ta'allamta al-ilma wa qara'ta al-Qur'ana wa 'allamta al-ilma an-nas." Liyukala alim kharif wa kharikim. Justru engkau mempelajari Al-Quran, datang ke majlis ilmu, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, membaca Al-Quran, supaya dikatakan alim. Ya, agar rekan-rekan sesama, apa namanya, pegawai di pabriknya mengatakan, "Masya Allah, Pak Fulan itu alim." Ya, kenapa? Semangat taklimnya. Ya, semangat sunnahnya. Jadi ya, karena mereka dalam sunnah. Ya. Tapi mata-mata itu karena begini azani Allah wa iyyakum wa qad qil, dan berhasil engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan. Ya, niatannya agar mendapatkan pujian dari manusia, dia dapatkan apa yang dia inginkan, dipuji ya oleh rekan-rekan satu pabrik sampai atasan, manajer, ya, pemilik pabrik sekalipun, ya, memuji dia, Masya Allah, Fulan ibnu Fulan, Pak Fulan ibnu Alam, ya, mantap. Ya, kenapa Pak mantap? Semangat taklimnya, semangat ibadahnya, Masya Allah. Setiap ada kajian ilmu, walaupun datang dalam kondisi diguyur hujan, ya, tidak menyurutkan semangatnya untuk datang ke majelis ilmu, Masya Allah, Fulan ibnu Fulan, semangat orangnya. Itu tak kesannya begini, azani Allahu wa iyyakum. Ba'umi rafi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka laki-laki tadi diseret, fasuhiba ala wajhi, diseret di atas wajahnya, summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, wa iyyaku billah. Nah, nasallallahu alaihi salam wa bala'adiyya, fitunya wal akhirah. Ini yang pertama. Ya, sebab perbedaan amal salat yang dilakukan oleh seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala tergantung keikhlasannya. Yang kedua, ikhlas di dalam azami Allah wa iyyakum ala atafi muwafaqatihi li sunnati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tergantung kesesuaian amalan hamba tadi dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semakin sesuai, semakin tepat, semakin cocok dengan bimbingan Rasulullah SAW, maka amalan tadi semakin bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala manakala dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ya, sebab yang pertama tidak boleh hilang. Di samping sebab yang pertama, dibarengi dengan sebab yang kedua, kecocokan dia, kesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Di jami'il ibadat, dalam semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik ibadah-ibadah yang sifatnya wajib, demikian pula ibadah-ibadah sunnah, harus sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemudian yang ketiga, yufani betina azami Allah wa iyakum, sebab yang menjadikan amalan salat yang dilakukan oleh seorang hamba berbeda-beda di mata Allah Azza wa Jal, ala qadri mutafaqatihim ilal khairat, tergantung semangatnya dalam mengamalkan kebaikan, tergantung semangat dia berlomba-lomba dalam melaksanakan amal kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sama antara hamba yang melaksanakan sebuah amal ibadah dengan penuh semangat dibandingkan dengan orang yang melaksanakan ibadah yang serupa malas-malasan. Ya, nah, yang datang ke majelis ilmu semangat karena ada dorongan dalam hatinya niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk niatan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, niatan yang baik dalam menimba ilmu dengan niatan raf'ul jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari dirinya supaya dia tahu paham akan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk niatan ikhlas dalam talabul ilmi syar'i. Semangat tentunya tidak sama dengan orang yang datang dalam majelis ilmu tadi, hadir di majelis ilmu tadi karena didorong oleh puluhan temannya. Ya Allah, berangkat. Ya. Masa antum mau ketinggalan dari ini, dari itu, dan misalnya ikan ibadina azan ya Allah wa iyyaku. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya setelah memisahkan beberapa kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka para nabi dan rasul yang telah aku utus, kata Allah Azza wa Jalla, yusari'una fil khairat, semangat bersegera dalam melaksanakan amal kebaikan. Satu sebab kenapa para nabi dan rasul mereka menjadi hamba-hamba yang memiliki tingkatan yang tinggi, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mutara'ah fil khairat, semangat bersegera dalam melaksanakan amal kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah hamba-hamba yang khusyuk, yang tunduk kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga sebab yang menjadikan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba betul-betul bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketika berkurang salah satu dari tiga sebab tadi, akan berkurang pula pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dikatakan di sini, wala yakhrujuna bisunubi minal iman, dan mereka kaum mukminin tidak keluar dari keimanan dengan semata-mata dosa yang mereka lakukan. Jatuh dalam dosa besar tidak langsung membuat mereka keluar dari keimanan. Wala yukaffiruna dzunubi kabiratin wala isyan, dan mereka ahli sunnati wal jamaah tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin semata-mata dengan dosa maupun maksiat yang dia lakukan. Wala yujibu limuhsinihim al-jinan, dan kami ahli sunnati wal jamaah tidak memastikan orang-orang yang baik di kalangan kaum mukminin bakal masuk ke dalam surga ba'da man awjaba lahum nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, selain orang-orang yang telah dipastikan oleh nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam masuk ke dalam surga. Kalau ada dalil dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka kita berkata sesuai dengan dalil. Ya, seperti para sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW langsung masuk ke dalam surga di saat mereka hidup. Nah, ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian pula Uqasyah bin Mihsan, Bilal, dan selainnya yang diberi nasihat Allah wa iyyakum. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh bagi kita memastikan, ingat, memastikan bulan di jannah semata-mata dengan amal saleh yang kita lihat dengan mata kepala kita. Lihat di bulan, masya Allah, kayaknya saya melihat dia sejak awal kenal sampai dia meninggal dunia, misalkan Tidak pernah saya lihat jatuh dalam kemungkaran. Masya Allah, semangatnya dalam sunnah, semangatnya dalam beribadah. Pulang tadi itu di jannah. Tidak boleh tadi di jannah azani Allah wa iyyaku. Demikian pula sebaliknya. Wala nashhadu ala musiihim binnar. Dan tidak boleh bagi kita memastikan orang-orang yang jelek di kalangan kaum mukminin, di kalangan kaum muslimin dengan neraka. Ya, lihat pula ini kok masya Allah betul-betul dekat, gitu ya. Betul-betul hamba yang tidak menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia muslim. Ya, disuruh sholat tidak mau sholat. Ya, isinya. Kejariannya diisi dengan amal, amal kebolehkan di sana begini azani Allah wa iyyaku. Tak boleh kita memastikan wah bulan ini memang penghuni neraka, gitu ya. Nah, memang orang yang tak mau baik ini bulan ini memang penghuni neraka. Allahul Mustaan wa ala hikmah. Tak boleh, ya. Tidak boleh bagi kita memastikan bulan atau alam dengan surga maupun dengan neraka illa bidalil, kecuali dengan dalil. Kalau ada dalilnya, maka kita berucap, berkata, berdasarkan dalil. Selain daripada itu, hadirin azan ya Allah wa iyyakum, maka tidak boleh bagi kita memastikan seseorang masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Yang boleh bagi kita mengharapkan. Kita harapkan orang-orang yang baik di kalangan kaum mukminin masuk ke dalam surga dan mengkhawatirkan orang-orang yang jelek di kalangan kaum mukminin terancam dengan neraka walaiyallahu. Nah, ini faedah ya yang dimiliki oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, dan siapa saja yang keluar dari faedah ini, sanibatina azani Allah wa iyyakum, maka bukan ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah jutaan kali. Nah, cukup sekali dua kali, jutaan kali dia mengaku sebagai ahli sunnah, tapi dia berani memfonis bulan, ibnu bulan, atau tokohnya di jannah. Ya, walaupun habis dieksekusi mati, ya, kalau penguasa akan memberontak, ya, dia berani mengatakan, wah pulang di bulan pulang ini filjannah. Sampai dikatakan, disebarkan di sana di sini azani Allah wa iyyakum foto almarhum. Ya, kemudian meninggal tadi, kemudian ditambahkan ayat wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Allahu akbar. Ya. Tahu ini. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Hendaklah orang-orang berlomba-lomba melakukan hal yang demikian. Itu cara tidak langsung tazkiyah kalau pulang tadi di jannah. Ya, dan itu bukan ciri ahli sunnah wal jamaah di sana seperti yang akan ya Allah ya ya. Walaupun secara zahir jenggotan, ya, walaupun orangnya secara zahir jenggotan, tanya juga gerak iqbal, masya Allah, keningnya hitam, ya, minta dari sujud, ya, minta karena banyak sujud atau kecucuk dan misalnya wallahu alam. Ya, secara wakil nampaknya seni, tapi kalau demikian kondisinya bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu bisa kita jadikan tolak ukur mana ahli sunnah yang sejati, mana yang imitasi. Apa? Nah, baik. Selanjutnya. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى بركات الإمام المزني رحمه الله القرآن الآن برنسب أهل السنة والجماعة dalam menyikapi القرآن الكريم والقرآن كلام الله سبحانه كان القرآن adalah firman الله كلام الله سبحانه وتعالى وَمِنْ لَدُنْهُ Al-Quran turun dari Allah Azza wa Jal وَلَيْسَ بِمَخْلُوكٍ فِيهِ dan Al-Quran bukan makhluk. Nah, ini prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Al-Quran Al-Karim dalam Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maupun Jibril alaihi salam. Lah, Al-Quran, kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ladunhu, Al-Quran turun dari Allah azza wa jal, wa laysa bimakhluqin fi, tidak ada satupun dalam ayat Al-Quran yang termasuk makhluk. Nah, dalilnya yang berkata azani Allah wa iyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Kirim tentang salah seorang dari kalangan kaum musyrikin yang meminta perlindungan kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Nah, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Surat At-Taubah ayat yang ke-6. Ini dalil kalau Al-Quran kalam Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin, apabila ada salah seorang dari kaum musyrikin, istajaraka, minta perlindungan kepadamu wahai Rasul alaihi salatu wassalam, fa'ajirhu, lindungi. Fungsinya apa? Hatta yasma' kalam Allah, supaya kaum musyrikin tadi mendengar kalam Allah. Dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kalamullah, hatta yasma' kalamullah, hingga sampai kaum musyrikin tadi mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Al-Qur'an itu kalamullah. Huruf-hurufnya, makna-maknanya, semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nah. Kemudian dari yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran Al-Karim turun dari Allah Azza wa Jal, di antaranya dalam surat Al-Syu'ara, ayat 192 sampai 194. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar turun dari Allah, Rabb alam semesta. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ, yang dibawa oleh ruh yang terpercaya, yakni Jibril alaihi salam, عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ, kemudian disampaikan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisakuna minal mundirin, agar engkau termasuk para rasul yang memberikan peringatan kepada umat manusia. Jelas Al-Qur'an turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang disebutkan dalam sebuah hadis yang disebutkan azani Allah wa iyyakum, ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan wahyu, menyampaikan Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salam, sa'iqal malaikat, para malaikat semuanya pingsan. Ya, karena takut. Ya, ta'ziman, menghormati firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tersungkur sujud sampai membuat mereka pingsan di sana di sini wallahu wa iyyakum. Nah, ketika selesai disampaikan kepada Jibril, Jibril turun. Ya. Turun dari langit yang ketujuh menuju langit yang berikutnya, langit yang keenam sampai langit ke dunia. Setiap kali Jibril turun, di sana berdina azani Allah wa iyyakum, ditanya oleh penghuni langit. Dari kalangan para malaikat, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian disampaikan oleh Jibril alaihi salam sampai ke langit dunia. Itu menunjukkan kalau Al-Qur'an azim. Yang namanya Al-Quran Al-Karim itu betul-betul memiliki kedudukan yang tinggi sekali berjana azani Allah wa iyyakum, karena dia adalah kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh-sungguh tidak pantas sekali berjana azani Allah wa iyyakum ketika ada seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berani menentang Al-Qur'anul Karim, bahkan berani mengatakan kalau dalam Al-Qur'an salah, ada yang perlu direvisi baik secara bahasanya maupun secara tatanan hukum syar'inya, walhamdulillah. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim bukan makhluk. Al-Qur'an kalam Allah bukan makhluk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ayat 24 sampai 26. Ayat 24 sampai ayat 26 mengisahkan tentang salah seorang tokoh kafir Quraisy. Ketika dia mendengar Rasulullah SAW membacakan Al-Qur'anul Karim, mendakwahkan Al-Qur'anul Karim di tengah-tengah bangsa Arab saat itu. Ya. Tokoh Quraisy tadi mengatakan, diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala in hadza illa sihru yu'zar. Tokoh Quraisy tadi berkata, in hadza Al-Qur'an ini tidak lain adalah sihir. Mantra yang dibacakan, in hadza illa qaulul bashar, Al-Qur'an ini tidak lain adalah ucapan manusia, makhluk buatan Muhammad, kata dia. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menyanggah dengan firman-Nya, sa'utlihi safar, akan aku masukkan orang yang demikian keadaannya ke dalam neraka safar, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingkari tokoh Quraisy yang mengatakan Al-Qur'an kalamul bashar, ucapan manusia, bukan kalamullah, diancam dimasukkan ke dalam neraka walaa'udzu billah. Menunjukkan Allah tidak setuju ketika Al-Qur'an dikatakan sebagai kalamul bashar, ucapan manusia. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi Al-Qur'anul Karim. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, turun dari Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Nah, barang siapa yang berkata selain perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka ia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, menyimpang dari jalan yang lurus. Nasallahu alaihi wa sallam wa afiyah di dunia wal akhirah. Nah, dikarenakan sudah tiba waktu Isya, insyaallah taala keterangan berikutnya tentang masalah-masalah yang dibawakan oleh Imam Al-Muzani, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.